Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Jika salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah dia memenuhi undangan. Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah dia berdoa, hendaklah dia sholat. Maksudnya berdoa untuk yang mengundang. Tetap dia dalam keadaan puasanya, tidak memakan hidangan yang disediakan, tapi dia mendoakan yang mengundang. Dan jika ia sedang berbuka, maka hendaklah dia makan. Ini menunjukkan bahwa sholat maknanya adalah doa secara bahasa. Dan apabila sholat itu berasal dari Allah, pelakunya adalah Allah, maka berarti sholat tersebut maknanya adalah pujian. Allah memuji. Allah bersolawat berarti maknanya adalah Allah memuji. Adapun apabila pelaku sholat tersebut adalah para malaikat dan manusia-manusia, maka maksudnya adalah mendoakan, mendapatkan barokah, kebaikan, dan ampunan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab An-Nihayah Fi Gharibil Hadith yang ditulis oleh Imam Ibnul Athir. Seperti misalkan dalam ayat Surat Al-Ahzab ayat 56 tentang sholawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sholat atas nabi. Maksudnya bersholawat atas nabi. Ya, bersholawat atas nabi. Wahai orang yang beriman, bersholawatlah atasnya dan ucapkanlah salam atasnya dengan salawat dan salam yang banyak. Arti salawatnya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Dan arti salawatnya para malaikat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah addu'a. Doa mendapatkan kebaikan, barokah, dan ampunan. Sebagaimana perkataan Abu Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i yang disebutkan perkataannya di dalam Bukhari, riwayat Bukhari secara ta'liq, maka beliau mengatakan qala Abu Aliyah, Abu Aliyah seorang tabi'i berkata salatullahi thana'uhu 'alaihi 'indal malaikah wa salatul malaikah addu'a. Salatnya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Sedangkan salawatnya para malaikat adalah yaitu para malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ketika kita katakan babu salatil jamaah wal imamah, bab salat maksudnya secara bahasa adalah addu'a. Dan secara bahasa, sholat diambil dari kata Arab. Sholatun diambil dari kata Arab. Sholla yusalli sholatan fahuwa musallin. Yang artinya, mengerjakan sholat. Dan kata predikatnya adalah sholatun. Dan kata pelaku kerjanya adalah musalli. Musalli. Sholat. Adapun secara istilah syariat, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat maksudnya adalah ibadatullahi dzatu aqwalin wa af'al makhsusah ma'lumah muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Yang artinya ibadah yang mempunyai gerakan dan ucapan tertentu secara khusus. Mempunyai ucapan dan gerakan tertentu secara khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian sholat secara istilah syariat. Ibadah kepada Allah yang memiliki ucapan dan perbuatan khusus. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, miftahu at-takbir wa miftahu as-salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang artinya kunci salat adalah bersuci. Keharaman sholat adalah dengan takbiratul ihram. Kehalalannya dengan salam. Maksud keharaman sholat adalah bahwa apabila orang sudah mengerjakan takbiratul ihram, maka pada saat itu dia tidak bisa berucap kecuali yang berkaitan dengan sholat. Tidak bisa bergerak kecuali yang berkaitan dengan sholat. Tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang berkaitan dengan sholat. Dan maksud kehalalannya adalah taslim, yaitu mengucapkan salam. Yaitu apabila sudah salam, maka berarti dia berhak untuk mengerjakan dan mengucapkan ucapan dan perbuatan selain ucapan dan perbuatan sholat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Taib, itu pengertian sholat. Sekarang pengertian jamaah. Apa pengertian jamaah? Jamaah secara bahasa, ya, secara bahasa diambil dari kata-kata al-jam'u. Al-jamaah diambil dari kata-kata al-jam'u. Al-jam'u. Sedangkan al-jam'u artinya adalah ta'lifu al-mutafarriq, mengumpulkan yang terpisah. Nah, ini secara bahasa, mengumpulkan yang terpisah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka al-jamaah adalah ismun li aqalli ma yutahaqqaqu bihi al-ijtima' wa huwa itsnan, imam wa ma'mum. Al-jamaah adalah kata untuk jumlah yang paling sedikit terjadinya perkumpulan. Al-jamaah adalah kata untuk jumlah yang paling sedikit terjadinya perkumpulan, yaitu imam dan makmum. Jadi jamaah yang paling sedikit itu dua, imam dan makmum. Al-jamaah ismun li'aqalli ma yutahaqqaqu bihi al-ijtima', kata untuk menunjukkan jumlah yang paling sedikit terjadinya perkumpulan. Dan ia adalah dua, yaitu imam dan makmum. Ini arti jamaah, ya, secara istilah syariat. Adapun imamah, imamah secara bahasa diambil dari kata-kata al-um atau al-am, amma ya ummu imamatan. Amma ya ummu imamatan. Dan secara istilah ahli fikih, terminologi syar'i dari ahli fikih, maka maksudnya adalah imamatus shalah, pemimpin salat. Rabtu salatil mu'tammi bil imam, terkaitnya salat makmum dengan imam. Itu maksudnya imamah, terkaitnya sholat makmum dengan imam. Makanya imam tidak dikatakan imam kecuali jika terjadi kaitan antara makmum dengan sholatnya imam. Antara makmum dengan sholatnya imam. Ini disebut dengan imam. Taib. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian kita ingin meletakkan lagi masalah, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah tempatnya, maksudnya adalah berjamaah di masjid. Jadi maksudnya adalah berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah. Kan bab kita, bab sholat berjamaah. Sholat berjamaah maksudnya adalah berjamaah di masjid, bukan di rumah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi haula'i shalawat haitsu yunada bihin." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat besok dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat-sholat lima waktu tersebut di mana ia dikumandangkan. Di mana ia dikumandangkan. Kata-kata di mana dalam bahasa Arabnya adalah haitsu. Ini maksudnya adalah hendaklah seorang muslim menjaga sholat di tempat yang dikumandangkan azan di dalamnya. Dan itulah yang disebut dengan masjid. Itulah yang disebut dengan masjid. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita sekarang masuk kepada hadis yang pertama. Tapi sebelum itu saya ingin menyebutkan hikmah disyariatkannya sholat jamaah di masjid. Ada beberapa hikmah disyariatkannya sholat berjamaah di masjid. Yang pertama yaitu saling mencintai di antara sesama kaum muslimin. Karena dengan sholat berjamaah akhirnya terjadi pertemuan, perkenalan, kemudian saling mencintai. Kemudian salah satu hikmah juga dari sholat berjamaah adalah sholat berjamaah merupakan memperlihatkan syiar yang paling agung dari syiar Islam. Memperlihatkan syiar yang paling agung dari syiar Islam, yaitu syiar sholat. Yang ketiga, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya yang menyebutkan ini adalah Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, di dalam kitab beliau Salatul Mu'min, Ensiklopedia Salat, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan itu 3 jilid. Ya, subhanallah, Indonesia ini ahli-ahli terjemah. Terjemah itu jadi profesi di Indonesia ini. Alangkah indahnya kalau itu terjemah itu ketika seorang menterjemah buku para ulama diniatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan hanya sekedar mencari duit dari terjemahannya. Kemudian termasuk dari hikmah juga adalah yaitu terdapat pendidikan terhadap orang yang bodoh agama. Karena saat terjadinya perkumpulan di dalam masjid dalam rangka sholat berjamaah, maka akan terjadi pengajaran terhadap orang yang bodoh terhadap agama. Kemudian hikmah selanjutnya, yang keempat ya, betul? Yang keempat, yaitu menyemangati orang-orang agar sholat lima waktu tepat pada waktunya. Menyemangati kaum muslimin, terutama laki-laki, agar sholat lima waktu tepat pada waktunya. Kemudian termasuk juga yang kelima, yaitu membiasakan kaum muslimin selalu di atas persatuan dan tidak terpecah belah. Membiasakan kaum muslimin selalu di atas persatuan dan tidak terpecah belah. Dan masih banyak lagi dari hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Itu lima cukup insyaallah. Kalau boleh ditambah mungkin adalah istisyar musawat bainal muslimin. Yaitu merasakan samanya derajat di antara sesama muslim. Sehingga menghilangkan sifat kesombongan di dalam diri kita. Karena ketika sholat berjamaah, maka seluruh makmum berada di hadapan imam. Di depan, di belakang imam. Siapapun dia, seorang alim, seorang bodoh, seorang guru, murid, orang kaya, orang miskin, setiap yang jadi makmum pasti di belakang imam. Bersama-sama bersaf-saf. Nah, ini adalah memberikan perasaan sama di antara sama kaum muslimin, sehingga tidak ujub, tidak takabur kepada apa yang dia dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sekarang hadis yang pertama dalam bab ini, hadis ke-423. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 20 tingkatan. Muttafaq alaih. Saya lanjutkan hadis 424. Wa lahuma an Abi Hurairah radhiyallahu an bi 25 juz'a. Dan dalam riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan 25 bagian. Saya lanjutkan 425. Wa kadzalika lil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an wa qala darajah. Demikian juga dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda dengan kata-kata lain tingkatan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sahabat Nabi yang lahir 10 tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ketika berhijrah umur beliau sekitar 11 tahun. Kemudian tahun kedua terjadi perang Badar, umur beliau sekitar 12 tahun. Kemudian tahun selanjutnya ketika terjadi perang Uhud, masih 13 tahun atau 14 tahun. Belum baligh, maka tidak diizinkan beliau ikut perang Uhud. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wafat pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ahli hadis di kalangan para sahabat meskipun dia muda, ahli fikih di kalangan para sahabat meskipun beliau termasuk sigharus sahabat, sahabat yang masih muda. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau adalah seorang sahabat minal muktsirina fi riwayatil hadis, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah anak dari khalifah yang kedua, makanya terkenal aja dengan Ibnu Umar, anak Umar, karena bapaknya terkenal Ibnu Umar, ya anak Umar karena bapaknya terkenal. Namanya Abdullah bin Umar bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Ya, itu nama beliau. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luas ilmunya dan sangat-sangat perhatian terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan-perkataan indah beliau adalah kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang melihatnya baik. Ini salah satu perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Kata-kata lebih utama menunjukkan bahwasanya salat sendirian itu sah. Kata-kata lebih utama menunjukkan bahwasanya sholat sendirian itu sah. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari, tafdhulu, lebih utama. Atau ya, lebih utama, sama saja. Di sini pakai kata afdhulu, di sana pakai tafdhulu. Ya. Sholat berjamaah, maksudnya seperti yang sudah saya ungkap, berjamaah di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Lebih utama. Lebih utama maksudnya adalah lebih utama dibandingkan sholat sendirian secara pahala. Dan ini faedah bahwa menunjukkan sholat sendirian sah. Kan hanya kata-kata lebih utama. Ya, sholat sendirian sah. Hanya kata-kata lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat sendirian maksudnya adalah tidak di masjid ataupun di masjid tapi tidak berjamaah. Seperti orang yang terlambat sholatnya sendirian, ya di masjid tapi sendirian tidak berjamaah. Jadi sholat sendirian di sini maksudnya adalah sholat yang tidak di masjid dan sendirian, atau sholat yang di masjid tetapi tidak berjamaah. Lebih utamanya berapa? Dengan 27 tingkatan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini 27 tingkatan. Dalam riwayat yang kedua 25 tingkatan. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana kita bisa menggabungnya. Dan di sini perlu mengambil sebuah cara, apakah menggabung dua riwayat ini, kalau digabung caranya bagaimana, ataukah mengambil, menguatkan salah satu pendapat. Maka kalau menguatkan salah satu pendapat, pendapat mana yang lebih kuat? Tapi selalu kita katakan al-jam'u awla minat terjih, mengumpulkan pendapat yang ada lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya, mengumpulkan yang ada lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Makanya kalau seandainya ada seorang lelaki menikahi seorang perempuan yang kedua, istri yang pertama mengatakan kepada lelakinya, lakinya, pilih inya atau ulun. Maka sebut saja berdasarkan kaidah fikih al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih. 0102 saya pilih dua-duanya. Nah, itu. Itu bagi yang wani mana ya? Kayak kita nih ya, sudah ya. Kada wani sudah. Taib. Ahibati hafizakumullahu taala. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan ya bagaimana cara menggabungkannya. Yang kita baca dulu. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa beda sahabat. beda riwayat. Sahabat yang pertama Abdullah bin Umar dengan kata-kata 27 tingkatan. Sahabat kedua meriwayatkan dengan kata-kata 25. 25 bagian atau 25 tingkatan. Sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Sering sekali kita melewati Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, beliau lahir 19 atau tahun ke-19 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-19 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tambah 7 tahun baru beliau masuk Islam. Berarti umur beliau saat itu 19 tambah 7 26. Jadi masih muda, 26. Wajar beliau sangat mengingat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menghafal hadis, dan semenjak didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada hadis yang terucap kecuali beliau hafal. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah di kota Madinah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis, bahkan aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, al-imam al-faqih al-mujtahid al-hafiz, beliau adalah seorang imam, pemimpin para ulama, ahli fikih, ahli ijtihad. Ahli ijtihad itu adalah seorang yang bisa meneliti ayat Al-Quran dan hadis Rasul kemudian mengambil intisari hukum darinya. Itu namanya ahli ijtihad. Al-hafidh, orang yang banyak hafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan perjuangannya untuk mengislamkan ibunya. Mengislamkan ibunya. Sampai beliau berdoa meminta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya masuk Islam. Alhamdulillah doanya kabul. Didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hdi Ummu Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Di sini kita menunjukkan bahwa jangan sampai kita meremehkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan pernah remehkan. Di antaranya tentang doa celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berjual beli di masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "La arbahallahu tijar." Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu kalau kamu melakukan itu dalam masjid. Termasuk di dalamnya juga adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya untuk orang yang tidak tidur di pagi hari, memadar. Ya, habis subuh madar pagi hari sampai hangit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Ini jangan remehkan ini. Jangan remehkan ini. Nanti kalau diremehkan maka berarti hidupnya tidak akan diberkahi. Jangan remehkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena doanya kabul. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Ini ada peraturan hanyar, kita coba-coba salat isya dulu, habis salat isya baru kita lanjutkan. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibati habidzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati habidzakumullah. Tadi kita sampai kepada dan di dalam riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dengan 25 bagian. Demikian juga dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda dengan kata-kata 25 tingkatan. Cuma beda antara kata-kata bagian dengan tingkatan. Tadi sudah kita sebutkan tentang biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 5374 hadis. Paling banyak 5374 hadis. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah pada peperangan Tabuk. Pada peperangan Tabuk menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meskipun masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah, tapi kemudian sangat berjasa kepada agama Islam dan kaum muslimin. Kemudian di sini disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau lahir pada tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka umur beliau sekitar 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri adalah sigharus sahabah, termasuk sahabat yang muda dan kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, Al-Imam Al-Mujahid. Seorang imam ahli jihad, muftil Madinah, ahli fatwa kota Madinah. Ya, ini beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wafat pada tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah. Baik. Di sini para ikhwan, berarti ada 3 riwayat. Pertama dari Abdullah bin Umar, yang kedua dari Abu Hurairah, yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Taib. Sekarang kita ambil pelajaran dari 3 hadis ini. Pelajaran yang pertama, bahwa sholat berjamaah dilakukan di masjid. Sholat berjamaah dilakukan di masjid. Dan terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di tempat mana saja, yang penting berjamaah. Karena para ulama mengatakan li'anna al-jama'ah wasfun 'ulliqa 'alaihi al-hukm. Jamaah adalah sifat yang dikaitkan dengan hukum atasnya. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwa sholat berjamaah dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang kasratul khutwa ilal masjid. Banyaknya langkah-langkah menuju masjid. yang menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah tempatnya adalah di masjid. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasul disebutkan tentang menunggu sholat setelah sholat. Akan didoakan oleh para malaikat. Menunggu sholat setelah sholat ini tidak terjadi kecuali di dalam masjid. Dan pendapat yang lebih kuat adalah ini, yaitu bahwasanya sholat berjamaah dilakukan di masjid. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, yaitu para ikhwah, aqallu ma yutahaqqaquhu bihil al-jama'ah itsnan. Jumlah yang paling sedikit yang disebut jamaah adalah dua, imam dan makmum. Jumlah yang paling sedikit disebut jamaah adalah dua, yaitu imam dan makmum. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa hadis ini terjadi berbagai macam lafaz. Ada yang mengatakan sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 25 tingkatan. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27. Pelajaran dari lafaz ini, satu, hampir seluruh sahabat yang meriwayatkan hadis tentang sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian memakai 25 tingkatan. Hanya Abdullah bin Umar yang memakai 27. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh At-Tirmidhi rahimahullah. Imam Tirmidhi mengatakan, "Ammatu man rawa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam innama qalu 25 illa Ibnu Umar fa innahu qala bi 27." Seluruh sahabat tabi yang meriwayatkan hadis Rasul tentang keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendirian lebih utama sebanyak 25. Seluruh sahabat yang meriwayatkan 25 derajat. Ya. Nah, hanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan 27 derajat. Nah, ini nanti. Baik. Itu pelajaran pertama dari jumlah 25-27. Pelajaran yang kedua, bagaimana menghadapi dua kata ini, 25-27. Maka di sana ada dua cara. Yang pertama, al-jam'u, menggabungkan pendapat yang ada. Yang kedua, at-tarjihu, menguatkan pendapat yang ada. Ya. Jadi masalah 25 dan 27 derajat ini terjadi khilaf di antara ulama. Mereka khilafnya pertama kali adalah apakah digabung pendapat-pendapat ini ataukah dikuatkan salah satunya. Ya. Saya ingin mengambil yang dikuatkan dulu. Saya ingin menjelaskan yang dikuatkan dulu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya masalah ini 25 dan 27, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 25 derajat, ataupun sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27 derajat, ini kita ambil pendapat pertama dulu, yaitu diterjih. Di apa? Terjih. Terjih itu artinya apa? Dikuatkan. Baik. Sebagian ulama menguatkan riwayat 27. Sebagian ulama menguatkan riwayat 27. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 27 lebih banyak ilmunya dibandingkan 25. Lebih banyak ilmunya, maksudnya lebih banyak ilmunya, ada tambahan ilmu. Paham maksud saya? Ada tambahan ilmu. Jadi dari sekian sahabat yang meriwayatkan semuanya 25, 25, 25, 25, ada satu orang yang meriwayatkan 27, ini berarti tambahan ilmu. dan tambahan faedah atau ditambahan ilmu, kalau itu berasal dari seorang yang adil, seorang sahabat, maka berarti diterima riwayatnya. Paham? Ya. Jadi ini pendapat yang pertama, yaitu dengan cara ditarjih, dikuatkan salah satunya. Cara menguatkannya bagaimana? Menguatkan pendapat yang 27. Berarti 25-nya enggak dipakai, 27 yang lebih utama. Bahwa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Nah, mereka beralasan apa? Karena angka 27 lebih banyak pengetahuannya. Lebih bertambah pengetahuannya dibandingkan yang 25. Paham ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ahibati ahibatakumullah, di sana ada pendapat yang kedua, yaitu dengan cara dijamak atau di apa? Digabung. Cara menggabungnya bagaimana? Nah, cara menggabungnya ulama pun berbeda-beda. Cara menggabungnya ulama pun berbeda-beda. Imam Nawawi, bagaimana rahimahullah ta'ala beliau menggabung? Beliau mengatakan, wal jam'u bainahuma bainaha min thalathati awjuh. Menggabungkan dua riwayat ini, 25 dan 27, dari tiga sisi. Yang pertama, jumlah bilangan di dalam ilmu usul fikih tidak dianggap apa-apa. Pokoknya sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Berapa lebih utamanya? Mau 25, mau 27. Bukan urusan. Para ulama mengatakan, al-adad la ibrata indal usuliyin. Penyebutan jumlah bilangan tidak menunjukkan sesuatu di tengah para ilmu usul fikih. Tidak dianggap apa-apa. Yang penting lebih banyak. Nah, ini pendapat pertama. Cara menggabungkannya. Bahwa jumlah bilangan tidak dianggap dalam ilmu usul fikih. Jumlah bilangan tidak dianggap dalam ilmu usul fikih. Cara menggabungkan yang kedua, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan yang pertama sedikit, kemudian yang kedua tambahannya. Cara menggabungkan yang kedua. Mengabarkan yang pertama sedikit dan yang kedua lebih banyak. Kemudian cara menggabungkan yang ketiga, yaitu sesuai dengan tingkatan orang yang sholat berjamaah itu sendiri. Dari yang tadi ikut berjamaah, dari mulai imamnya sampai makmumnya, ada yang dapat 25, ada yang 27, sesuai dengan tingkatan kekhusyuan orang yang sholat berjamaah pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa gabung. Kira-kira antum mengambil metode yang mana? Metode dikuatkan salah satunya atau digabung? Hah? Digabung. Para ulama sering mengatakan seperti itu, al-jam'u awla min at-tarjih. Menggabung pendapat yang selama bisa digabung itu lebih utama dibandingkan dikuatkan salah satunya. Ya. Dikuatkan salah satunya. Taib, pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah hadis ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Sehingga orang-orang termotivasi untuk mengerjakan sholat berjamaah. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah sholat sendirian yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat sendirian di rumahnya tanpa ada alasan syar'i. Sholat sendirian di rumahnya tanpa ada alasan syar'i. Ini kan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, sholat sendirian di sini maksudnya apa? Di rumah tanpa alasan syar'i. Enggak sakit, tidak hujan, tidak becek, ya, tidak perang, tanpa alasan syar'i. Nah, timbul perbedaan pendapat di antara ulama kalau ada alasan syar'i. Apa masalahnya? Misalkan ada orang sholat sendirian di rumah karena alasan syar'i. Masalahnya apa, Ustaz? Yang dibedakan pendapatnya di antara para ulama apa? Yang dipermasalahkan para ulama apa? Apakah yang sholat sendirian di rumahnya karena ada alasan syar'i ini dapat pahala sempurna seperti dia dapat pahala 27 derajat? Ataukah dia dapat pahala sholat sendirian? Paham masalahnya? Ada orang kehujanan. Kebiasaan dia sholat berjamaah di masjid. Hujan di rumah. Pahalanya gimana? Apakah 27 derajat? Ataukah seperti sholat sendirian biasa? Karena pada saat itu dia secara hakikinya sholatnya sendirian atau berjamaah? Hah? Enggak, secara lahiriahnya sendirian. Ya, secara lahiriahnya apa? Sendirian. Nah, di sini khilaf di antara ulama. Sebagaimana antum sekarang khilaf. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna maksudnya adalah dapat berapa? 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dituliskan pahalanya seperti dia sedang mukim dan sedang sehat. Orang kalau safar salatnya bagaimana? Diringkas, dikosor 2 rakaat. Pahala sholatnya? Hah? Enggak, bukan hukumnya. Pahala sholatnya. Sama ketika dia sholat mukim 4 rakaat atau dikurangi pahalanya? Sama. Berdasarkan hadis ini sama. Jika seorang hamba bepergian dan sakit atau sakit, maka ditulis pahalanya secara sempurna sebagaimana ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Ini menunjukkan kalau Anda sedang safar, meskipun sholatnya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya, maka sholatnya tetap ditulis pahalanya secara sempurna. Karena sedang safarnya tadi. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kalau seandainya dia sholat. Kebiasaannya saat sehat, saat mukim apa? Sholat. Kalau kebiasaannya tidak saat sehat tidak sholat, pas garing hanya sholat, apakah ditulis sempurna seperti dia? Paham gak maksud saya? Ya, karena hadisnya berbunyi, jika seorang hamba sakit atau bersafar dituliskan pahala untuknya sebagaimana ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Kalau sehatnya pengoler, dapat enggak pahala? Allahu a'lam. Hadisnya menunjukkan bahwa saat dia sehat, dia semangat ibadah. Nah, kalau dia sakit, sholatnya terbatas, pahalanya tetap ditulis secara sempurna. Karena sehatnya tadi, kebiasaan sehatnya tadi. Nah, inilah pentingnya beramal ibadah saat sehat. Jangan menunggu sakit. Inilah pentingnya menuntut ilmu saat masih muda. Meskipun mungkin Bapak Ibu tadi siang kerja dari jam 8 sampai setengah 5, setengah 6. Ya, kemudian habis maghrib kajian. Ya, kemudian azan langsung sholat. Kajiannya sampai jam 9 kena. Ya, belum makan. Dan semisal. Maka Para ikhwah, ini menunjukkan bahwa harus ada perjuangan sebelumnya untuk mendapatkan hasilnya. Mana yang lebih kuat? Pahala, dapat pahala sholat sempurna atau pahala biasa? Kalau sholat di rumah sendirian karena ada uzur, sakit, termasuk uzur taguring, tapi bukan kebiasaan, itu uzur, ya. Nah, paham masalahnya? Baik, pilih mana? Dapat pahala sempurna. Sempurna berarti berapa derajat? 27. Karena hujan dia disolat di rumah. Ya. Makanya ada sebagian orang yang cerita Ustaz Khairullah ini, Ustaz Abu Kanzu Habibullah. Di dulu di pondok pesantren Al-Ustaz beliau cerita. Kalau hujan itu para santri menunggu azan. Karena kalau hujan kan syariatnya azannya itu beda. Ya. Bukan hayya 'alas shalah, tetapi shollu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian, di kamar kalian. Jadi ketika sudah ada gerintik-gerintik, mereka menghadangi, santri ini menghadangi muadzin. Kalau ada shollu fi rihalikum, hore. Salat di kamar kalian, berarti salatnya di kamar, kada ke masjid. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berjamaah di masjid, lalu ada uzur syar'i, akhirnya sholat sendirian di rumah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, maksudnya 27 derajat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, ahibati hafizakumullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat sendirian sah. Kenapa? Karena hanya lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Sholat berjamaah hanya lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Sholat sendirian sah. Cuma berdosa atas sendiriannya. Makanya para ulama mengatakan bahwa jamaah bukan syarat sahnya sholat. Tulis itu. Sholat berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Sholat berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Tetapi syarat wajibnya sholat bagi laki-laki. Ya, sholat berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Tetapi syarat wajib bagi laki-laki. Wajib itu maksudnya apabila seorang laki-laki tidak sholat berjamaah maka hukumnya berdosa, diancam siksa. Adapun kalau kita katakan syarat sah maka berarti apabila orang sholat sendirian maka tidak sah. Paham bedanya? Harus dijelaskan. Ada namanya syarat wujub, ada namanya syarat sah. Ada namanya syarat wajib. Ada namanya syarat sah. Syarat wajib, sholat berjamaah wajib. Berarti jika tidak berjamaah berdosa, diancam siksa. Tapi sholatnya sah tidak kalau sendirian? Diancam siksa. Sholatnya, sholat sendirian sah. Kalau syarat berjamaah hukumnya adalah syarat sah, maka berarti berdosa Sama ini, diancam siksa yang tidak sholat berjamaah. Dan sholat sendiriannya apa? Tidak sah. Nah, yang berpendapat dengan pendapat kedua ini adalah mazhab Al-Zahiri. Siapa itu mazhab Al-Zahiri? Mazhab Al-Zahiri adalah mazhab yang bersandar kepada zahir dalil. Bersandar kepada lahir dalil. Ini namanya mazhab Al-Zahiri. Seperti Imam Ibnu Hazm mengatakan, kalau tidak berjamaah, tidak sah sholatnya. Kalau itu diterapkan, berapa kaum muslimin yang tidak sah sholatnya? Ya, karena kalau seandainya diterapkan sholat berjamaah, sholat sah, maka masjid Imam Syafi'i selalu penuh. Karena tidak sah sholat yang sendirian, tanpa udzur syar'i. Paham bedanya sekarang? Nah, itu namanya syarat wajib dan syarat sah. Alhamdulillah selesai kita baca hadis, tiga hadis pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena kesempatan yang hadis selanjutnya panjang permasalahannya, yaitu hukum sholat berjamaah. Nah, ada yang ingin bertanya? Apakah termasuk dapat pahala sholat berjamaah ketika kita ingin sholat berjamaah di masjid, tapi qadarullah setelah ditunggu warga sekitar tidak ada yang datang, lalu saya pun sholat sendiri? Iya, ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Apakah tidak sholat di masjid berjamaah tapi sholat di rumah sendiri dengan alasan ada tamu dan sedang menghadapi tamu, termasuk alasan syar'i? Tidak. Tamunya dibawai ke masjid. Beuntung benar pian nih. Ya. Barakallahu fikum wa fik barak. Melihat keutamaan sholat berjamaah, semoga tidak menyurutkan semangat dan hikmah syariat atasnya terkait peristiwa di Selandia Baru kemarin. Apakah peristiwa serupa pernah juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW, meskipun caranya berbeda seperti boikot ataupun ancaman bagi orang yang mengerjakannya? Yang jelas Nabi Muhammad SAW pernah diboikot dari Masjidil Haram. Ya, dan diboikot lama, beberapa tahun beliau diboikot. Di dalam syi'ib pamannya Abu Talib. Jadi tidak boleh bergaul, orang kafir Quraisy dilarang bergaul dengan Bani Hashim, tidak boleh menikahkan dengan Bani Hashim, tidak boleh berjual beli dengan Bani Hashim. Kemudian mereka dilarang untuk pergi ke Masjidil Haram. Dan sebagai komentar atas apa yang terjadi di Selandia Baru, New Zealand, terhadap saudara-saudara kaum muslimin, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang berbunyi, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dari rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka pada saat ini yang patut kita lakukan adalah, yang wajib kita lakukan adalah bersabar atas kejadian tersebut. Bersabar dengan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, kita mendoakan kaum muslimin yang mereka dibantai oleh orang kafir. Doakan agar mereka diberikan husnul khatimah, diterima amal ibadah mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dilapangkan kuburan mereka, didoakan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian ini adalah bahwa seorang muslim meyakini yang meninggal dari kaum muslimin di dalam surga. Walau bagaimanapun, selama dia muslim, pasti masuk surga. Dan yang meninggal dari kaum kafirin, pasti masuk neraka. Rasulullah SAW ketika perang Uhud, beliau terdesak. Kemudian beliau dikatakan oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik. Dan juga Khalid bin Walid. Yaumun lana wa yaumun alaina, kata Abu Sufyan. Pada hari yang lalu kami kalah di Uhud, di Badr. Dan hari sekarang kami menang. Hari berganti hari, maksudnya begitu. Kemudian beliau mengatakan, Abu Sufyan radhiyallahu anhu pada saat itu, lanal uzza walaysa lakumul uzza. Kami memiliki berhala uzza dan kalian tidak memiliki berhala uzza. Ketika disinggung tentang kemenangan, Rasulullah SAW diam saja. Uskutu. Diam, kata Rasulullah SAW. Diam kalian. Karena di dunia memang seperti itu. Ada yang menang, ada yang kalah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kita putar untuk manusia. Kadang orang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ketika berhubungan dengan hak Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ajibu, jawablah. Allahu maulana wala maula lakum. Yang artinya, Allah penolong kami. Dan kalian tidak memiliki penolong seorang pun. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang terbunuh dari kami, dia masuk ke dalam surga. Dan yang terbunuh dari kalian, dia masuk ke dalam neraka. Itulah kenapa saya menulis di beberapa status media sosial saya tentang itu. Terinspirasi dari peperangan Uhud. Maka kita harus meyakini itu. Bahwa yang terbunuh dari kaum muslimin, mereka niscaya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena di hari Jumat, meninggal setelah melakukan ibadah sholat Jumat, dan semisalnya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari kejadian tersebut adalah bahwa kita harus selalu ingat dan menjadi keyakinan. Lan tarwa ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadapmu, terhadap agama Islam, umat Islam, sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Jadi tidak akan pernah rela. Kita wajib berbuat baik kepada para tetangga yang non-muslim, yang kafir. Wajib berbuat baik. Tetapi perbuatan baik kita bukan berarti kita akhirnya mempunyai rasa wala, cinta, kasih sayang. Tidak. Kenapa? Karena seorang muslim wajib berbara, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Dan itu syarat mutlak menjadi seorang muslim. Maka hati-hati, kita harus selalu meyakini bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela dengan apa, dengan sesuatu apapun terhadap kita, sampai kita kembali ke agama kesyirikan dan kekufuran, baru mereka rela. Maka tolong menolong baik, ya, saling tegang rasa baik, tetapi untuk saling loyal, cinta, mahabbah, ingin dekat sebagai penolong, maka ini tidak diperbolehkan dalam keadaan, dalam hati seorang muslim. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Dan pelajaran terakhir, seorang muslim wajib merasa sedih, itu iman. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Iman, tali iman yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah dan memurkai karena Allah. Kita cinta kepada saudara-saudara kaum muslimin yang dibantai di New Zealand, cinta kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan itu adalah tanda dari keimanan. Dan kita membenci apa yang terjadi di terhadap kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan." Orang beriman dengan orang beriman yang lainnya seperti satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayangnya, kelembutannya, saling menghormatinya seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota tubuh dari jasad tersebut sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Maka minimal harus membenci di dalam hati. Ya, harus membenci dalam hati. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna nasrallahi qarib." Bahkan di zaman para sahabat sebagian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah datang?" Turunlah ayat itu, "Inna nasrallahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Karena kalau kita lihat di mana-mana dibantai kaum muslimin, maka tidak boleh kita putus asa. Ya, di Palestina, di Mosul, Irak, di Iran, di Yaman, di Syam, kaum muslimin ahlu sunnah dibantai. Maka sebagian orang ada yang mengatakan, ini agama benar atau tidak? Kok tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali? Masjidil Aqsa bertahun-tahun dikuasai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena di dalam setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa dengan apa yang hilang dari kalian dan tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian dapat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang akhwat yang sholat menggunakan kaos kaki yang sudah tidak layak pakai? Misalnya, seperti sudah ada bagian yang bolong atau bagian tumit yang kainnya sudah mulai renggang atau ingin robek sehingga ketika sholat bagian kaki terlihat sama-sama. Jazakallahu khairan. Boleh, sah. Para sahabat mereka memakai khuf, maka khuf mereka jarang ada yang sempurna. Tetapi tentunya seorang perempuan menutup kakinya. Jadi gini, Bu, yang paling penting itu menutup kaki, bukan pakai kaos kaki. Kalau seandainya rok Anda, daster Anda, abaya Anda panjang menutup kaki, ya, maka baik itu ketika berdiri atau ketika sujud, maka itu namanya juga sudah menutup kaki. Karena menurut pendapat yang lebih kuat, kaki adalah aurat. Berbeda dengan pendapat Hanafi, ya. Mereka mengatakan kaki bukan aurat. Tetapi kita mengambil pendapat bahwasanya kaki adalah aurat, wajib ditutup. Nah, cara menutupnya adalah bisa dengan rok Anda, bisa dengan mukena Anda, bisa dengan abaya yang Anda miliki. Tidak mesti harus apa? Kaos kaki. Apalagi kalau ada kaos kaki, maka pada saat itu sempurna penutupan terhadap kakinya. Nah, berarti apabila ada kaos kaki yang bolong ataupun mau bolong, maka pada saat itu suaminya menukarakannya. Enggak. Maksudnya adalah tertutup dengan roknya atau abayanya. Nah, sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan tentang suami. Suami itu akan sangat dicintai oleh istrinya ketika dia tidak bakhil. tidak engken, kikir, pelit, medit, pamalar. Itu pasti dicintai oleh suaminya, istrinya. Ya, baru keluar rumah sependang, setumat, sebentar, maka istrinya langsung, di mana pian? Sekalinya hendak minta tukarakan emas. Yang kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.